Bismillah. Tolong beri arahan dan nasihat untuk para wanita yang suaminya hendak ta'addud. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma toba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah kalian dari para wanita-wanita yang baik-baik, dua, tiga, atau empat. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Maka pertimbangannya adalah perbuatan adil. Kalau mampu berbuat adil dalam hal nafkah, kemudian dalam hal tempat tinggal dan dalam hal tarbiyah, pendidikan, bukan satu di tarbiyah, satunya dibiarkan terlantar, maka itu tidak adil. Nah, mampu dalam hal itu untuk adil, maka nikahilah dua, tiga, atau empat. Adapun dalam masalah nafkah batiniyah, tidak diwajibkan adil. Nah, pembagian hari diwajibkan adil. Dalam hal cinta tidak diwajibkan adil. Nah, misalnya dia menikah, istri pertamanya sudah dicintai. Menikah dengan yang kedua, ternyata yang kedua tidak dicintai. Maka ini di luar dari kemampuannya. Masalah cinta, masalah hati adalah tidak masuk dalam masalah keadilan. Ya. Sehingga yang dicintai tentunya lebih banyak bersama dengannya, lebih banyak digauli daripada yang tidak dicintai. Ini juga tidak termasuk dalam makna keadilan. Ya. Artinya kalau dikatakan bahwasannya di antara adil di sini kalau digauli di sana juga harus. Lah. Ya, itu tidak masuk dalam makna al-adil. Naam. Tapi kalau yang punya giliran, ya, tidak digauli, kemudian yang punya giliran, yang punya giliran tidak digauli, kemudian yang tidak punya giliran digauli, ini tidak adil namanya. Tidak boleh. Naam. Maksudnya, istri pertama bukan gilirannya di sini. Istri kedua bukan gilirannya. Gilirannya istri pertama. Ya, di hari Ahad misalnya gilirannya istri pertama. Nah, ternyata dia lebih mencintai istri keduanya. Dia pergi gauli istri keduanya yang bukan gilirannya. Ya, ini tidak boleh. Keluar dari makna adil. Kecuali, ya, sebagian ulama mensyarah, kalau ya dia juga memberi yang gilirannya. Nah, kalau dia beri dua-duanya, yang punya giliran dan yang bukan punya giliran, ini labas. Ini tidak mengapa. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggauli istrinya dalam satu malam beberapa istri. Beberapa istri. Tentunya yang punya giliran mesti hanya satu istri di situ. Tidak mungkin satu malam semua punya giliran. Tidak mungkin kan? Malam ini gilirannya si Fulan, si Fulana. Besok malam gilirannya si Fulana, si B, si C. Nah, tetapi ternyata Rasulullah menggauli di satu malam beberapa istrinya. Berarti boleh menggauli istri yang bukan gilirannya dengan syarat yang punya giliran dapat. Ya, diberi duluan. Nah, atau tidak mesti duluan. Nah, maka ini juga perkara yang boleh, tidak masuk dalam bentuk adil, harus adil. Al-muhim, masalah ta'addud, tidak boleh seorang wanita, seorang ummahat untuk bersikap keras dan menentang di syariat ta'addud poligami. Tidak boleh seorang wanita. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menentang. Naam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh-boleh saja dia membujuk suaminya, ya, dengan cara-caranya tersendiri supaya suaminya enggak usah ta'addud. Naam. Boleh bagi istri untuk berbuat demikian. Tapi kalau suaminya tetap mau, jangan menentang. Jangan menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Mesti firman Allah, Al-Qur'anul Karim mesti hikmah dan adil. Tidak mungkin kalau itu zalim Allah mensyariatkan di dalam Al-Qur'an. Kalau itu adalah suatu kezaliman terhadap kaum wanita, tidak mungkin. Segala sesuatu hukum yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran mesti adil dan mesti maslahah, mesti hikmah. Naam. Taib, apakah ikhwan di Kendari telah terpecah dengan datangnya Ustaz Luqman Ba'abdu? Sudah tadi. Jika ada da'i yang ditahdir oleh seorang ulama, sementara ada pula ulama lain yang mentazkiyahnya, bagaimana kita bersikap? Sudah juga tadi dijelaskan. Nah, bahwa para ulama kita itu berbeda-beda tingkatannya, takhasusnya berbeda-beda. Nah, kita dahulukan yang memiliki takhasus kekhususan dalam bidang tersebut. Saya pernah mendengarkan kaset Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mempermisalkan seperti dokter ahli, dokter umum dengan ahli jantung khusus. Berselisih di dalam perkara jantung. Antara dokter umum dengan ahli jantung. Dokter ahli jantung. Mana yang kita ambil duluan ucapannya? Hah? Dokter umum atau dokter ahli jantung? Dokter ahli jantung. Sekalipun dokter umum ini juga mempelajari tentang jantung. Tetapi global. Adapun yang ini mempelajari khusus tentang jantung, rincian-rinciannya, dan memiliki pengalaman yang lebih daripada dokter umum tadi. Begitulah perumpamaannya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Dalam tashih tad'if, dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis juga demikian. Para ulama-ulama yang lebih ahli, lebih memiliki banyak pengalaman dalam ilmu mensahihkan dan mendhaifkan hadis berselisih dengan alim fuqaha yang beda pengalamannya di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis takhususnya, maka kita lebih mendahulukan ahlul hadis muhaddits daripada fuqaha di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Naam, itu arahan dan bimbingan yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kami mempunyai usaha fotokopi, tapi usaha ini hasil dari pinjaman uang bank dari potongan gaji bapak kami, dan sampai sekarang usaha ini kami masih jalan. Bagaimana nasihat Ustaz kepada kami? Dan apakah usaha yang kami jalani ini usaha yang haram? Masya Allah. Mudah-mudahan pertanyaannya ini menggambarkan keikhlasan dan keinginan yang kuat bagi penanya mengharapkan kebaikan, menginginkan kebaikan. Nah, uang yang dari bank adalah uang riba tentunya. Nah, tetapi ketika dilakukan itu belum faham hukumnya. Lalu kemudian kita lakukan usaha fotokopi tadi dan berjalan, berlangsung. Ya, sebelumnya kita belum faham. Maka fala ba'as, beristighfar kepada Allah, langsungkan, teruskan usaha tersebut, kemudian banyak beristighfar dan banyak bersedekah untuk menebus dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Karena perbuatan hasanah itu tumhi as-sayyi'at, al-hasanatu tumhi as-sayyi'at. Naam, perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek. Maka perbanyak berbuat baik. Naam. Pelajaran apa yang perlu didahulukan oleh seorang akhwat yang baru ikut ngaji? Terus apa nasihat Ustaz untuk bisa istiqomah di tengah derasnya badai syubhat dan syahwat? Jazakallahu barakallahu fikum wa iyyakum. Naam. Ya, tentunya pelajaran akidah tauhid ini yang lebih utama untuk dipelajari. Naam. Pelan-pelan berusaha memahami tauhid akidah yang benar. Ya, kita mengambil kitab yang ringan-ringan, Qawaidul Arba' misalnya, kaidah-kaidah yang empat di Syekh Imam Abdul Wahhab. Pelan-pelan kita baca dengan berguru. Naam, bukan membaca sendiri, berguru. Kemudian pindah kepada usulus salasah. Naam, pelan-pelan. Ya. Satu usulus salasah saja insyaallah sudah bisa memahami permasalahan tauhid dan jenis-jenisnya dengan pemahaman yang benar dan lurus. Tetapi dengan guru. Jangan membaca sendiri. Berguru. Dan sekarang sudah banyak guru, alhamdulillah. Sudah banyak ustadz, sudah banyak mustafidin, penuntut-penuntut ilmu yang dari pondok-pondok pesantren salafiyin, sudah banyak bisa mengambil ilmu dari mereka. Karena mereka telah mendapatkan ilmu dari pondok pesantren, dari para asatidah. Naam, sudah bisa mengajarkan al-usulus salatah. Ya. Prinsip-prinsip pokok-pokok yang tiga. Naam. Tentang marrabbuk wa madinuk. Apa? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa rajul yang diutus kepadamu? Naam. Tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Pelan-pelan. Itu yang didahulukan. Terus untuk mendukung dan memotivasi itu, belajar bahasa Arab. Semakin semangat insyaallah. Naam. Semakin semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, cari ustadz-ustadz yang sudah dari pondok, ajarkan bahasa Arab pelan-pelan. Ya, matan-matan yang ringan. Naam. Tentang isim, fi'il, huruf, pelan-pelan. Ya. Insyaallah itu akan memotivasi. Naam, semakin memberi semangat pada kita untuk terus mempelajari ilmu Islam ini. Naam, semakin penasaran. Maka sebaiknya belajar bahasa Arab. Naam, terus untuk menepis badai syubhat dan syahwat, ya, cari lingkungan yang baik, teman yang baik. Naam. Oleh karena itu lingkungan penting ikhwan, mendukung. Dan ini ma'ruf di dalam kaidah syariatul Islam, lingkungan sangat penting. Jangan mencari lingkungan yang jelek, karena ini adalah sebab-sebab yang tidak mendukung kita untuk istiqomah. sebab-sebab yang berbahaya yang bisa menjatuhkan kita ke dalam badai syubhat dan syahwat. Lingkungan yang buruk, teman yang buruk. Naam. Kalau setiap hari kita sarapan pagi dengan musik-musik, dengan tetangga. Malam juga dengan televisi, suara televisi tetangga. Naam, setiap hari seperti itu. Ini memberikan pengaruh. Memberi pengaruh. Mewarnai kehidupan kita, anak-anak kita. Naam. Tapi kalau lingkungannya steril, bagus, insya Allah, ini sebab yang sangat mendukung. Naam, untuk kita istiqamah. Bagaimana sikap kami, Ustaz, terhadap ikhwah yang mengatakan kalau antum datang, di Kolaka akan memecah ikhwah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karena sebagian ikhwah memahami, kalau berbicara tahdzir, ya, itu perpecahan. Sebagian ikhwah memahami demikian. Nah, ini, nah, tidak mutlak. Ya. Tidak bisa dimutlakkan bahwa membahas tahdzir itu perpecahan. Tahdzir bagian dari syariatul Islam. Rudud membantah bagian dari syariatul Islam, bagian dari ilmu Islam. Tidak boleh kita diam. Kalau dikatakan tahdzir itu perpecahan, berarti ya, kita katakan dengan mutlak, berarti kita nanti akan sama dengan ikhwanul muslimin, gaduh-gaduh. Karena tidak ada bantahan. Ya. Semua orang yang berpenampilan salafi dan menyatakan dengan salafi ahlus sunnah, kita katakan salafi ahlus sunnah. Bergabung semuanya. Ya, kalau tidak ada bentuk tahdzir penjelasan. Kita lihat Ar-Raja juga mengatakan ahlus sunnah. Kita lihat Wahda Islamiyah juga ahlus sunnah mengatakan. Ya. Di Kendari ada ICM. Nah, Islamic Center Mu'ad bin Jabal. Yang dipimpin dengan Zenzen. Ya. Juga ada Turathiyun. Naam, semuanya mengaku ahlus sunnah. Ya. Islam Jamaah juga mengaku ahlus sunnah. Kalau kita mengatakan tahdzir membuat perpecahan, jangan tahdzir. Kalau begitu, bersatu semua nanti. Di atas gado-gado. Perbedaan manhaj. Apakah seperti itu? Islam tidak mungkin. Mesti memaksa antum akan memberikan nasihat kepada teman antum ketika antum tahu bahwa teman itu menyimpang manhajnya. Memaksa antum harus memberikan nasihat. Ketika antum memberikan nasihat, mesti ada apa? Gesekan-gesekan. Mesti. Itulah yang dimaksud dengan ujian. Mesti dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ada ujiannya. Mesti. Yang tidak mau merasakan ujian itu tidak bisa berdakwah. Menjelaskan, menasehati, membantah, menjelaskan kesalahan. Mesti antum akan dapati gesekan-gesekan. Tidak semua orang sama. Tidak semua orang lapang dadanya menerima kebenaran. Beda-beda. Nah, maka yang wajib bagi kita hanyalah menyampaikan al-haq. Mau diterima atau tidak mau diterima, yang menyampaikan al-haq dengan cara yang baik, dengan tahapan-tahapannya, hidayah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah. Bukan kita yang mau menyatukan semua umat ini. Ya, bukan. Kita hanya berdakwah, menempuh kewajiban-kewajiban, tahapan-tahapan dakwah. Tidak boleh kita memutlakkan bahwa kalau mentahdir itu membuat perpecahan. Memang jelas. Ya, tetapi membuat perpecahan itu memecah, memisahkan antara ahlul haq dan ahlul batil. Kalau demikian itu hak. Itulah yang dituntut dalam syariatul Islam. Ya. Kalau (tuh) tidak mau ada perpecahan, ya memang harus diam. Naam. Memang harus diam. Jangan melakukan tahdir. Taib, kita mentahdir di atas bimbingan ulama. Naam. Ya, dari tadi kita berbicara tentang tahdir hajuri dengan bimbingan ulama. Naam. Mentahdir hajuri, mentahdir juga orang-orang yang ta'assub, mentahdir orang-orang yang membela. Kan begitu tahdirnya ulama. Bukan Syekh Hajuri saja yang ditahdir. Orang-orang yang fanatisme dan orang-orang yang membela terus. Ini juga ditahdir. Ini kan bimbingan ulama namanya. Naam, begitu pula dalam qadiyah ya yang kita sebutkan tadi Ustaz Dzulkarnain. Juga ulama yang mentahdir. Bukan saya, bukan Ustaz Luqman, bukan asatidah. Kita di atas bimbingan ulama. Naam. Demikian ikhwan fil din azzakumullah. Ya, tidak boleh kita menggunakan perasaan. Naam. Tepuh selera. Ya, kemudian menjadikan kita meninggalkan bimbingan ulama. La. Bagaimana dengan Sutamin? Apakah dia hizbi tulen? Naam. Naam. Ya, Sutamin bukan dai ahli sunnah wal jamaah. Naam, dia adalah dai hizbi. Bersama dengan hizbiyun, jauhi dan tinggalkan. Naam. Dan dia dakwanya tidak mukoronah dengan sifat amanah. Naam. Tidak ada sifat amanah. Dan ini sudah terbukti. Sebelum dia pecah dengan Pak Mardi. Yang sekarang ini menyingkap khianat-khianatnya, tidak amanahnya dia. Sebelumnya saya sudah tahu. Sutamin banyak melakukan kedustaan-kedustaan. Naam, tidak pantas menjadi da'i. Dan dia bukan da'i ahlus sunnah. Naam. Da'i hizbiyun. Naam. Ahlus sunnah lahu simatuhum wa alamatuhum. Ahlus sunnah mereka memiliki ciri-ciri dan alamat-alamat. Naam, yang tidak ada pada Sutamin. Naam, ciri yang menonjol terhadap dai-dai ahlus sunnah adalah memuliakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama salafiyun. Naam. Apalagi ulama-ulama di zaman sekarang yang membedakan seorang salafi dengan yang hizbi adalah bagaimana sikap terhadap ulama-ulama yang mutakhassis dalam fi hadzal asr, dalam jarawat ta'dil yang direkomendasi oleh para kibar-kibar ulama. Amsal Syekh Rabi, Syekh Mukbil, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Zaid Madkhali dan selainnya. Mereka ini tidak pernah merujuk dan memakai ulama-ulama yang kita sebutkan ini. Bahkan membencinya. Naam. Membencinya. Antum lihat. Turathiyun. Tidak ada yang senang dengan Syekh Mukbil, Syekh Rabi. Dari dulu kita mendengarkan manhaj ahlus sunnah. Kalau dia memuji ini, memuji imam ini, memuji imam ini. Fa'lamu annahu min sunni. Min ahli sunnah. Ketahuilah dia ahlus sunnah. Kalau dia mencela ini, membenci ini. Fa'lamu fattahimu annahu min ahli bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Kalau dia membenci fulan-fulan. Dari dulu kita tahu manhaj yang seperti itu. Naam, sederhana. Sutamin turafiyun, rojaiyun, tidak pernah memakai Syekh Mukbil, Syekh Robi, bahkan mereka benci, tidak suka. Ketahuilah mereka min hizbiyin. Naam. Sekalipun mereka menyatakan cinta kepada Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, sekalipun. Naam. Pengakuan mereka ini tidak sesuai dengan kenyataan. Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz menganjurkan dan memuji dua ulama ini tadi, yang bisa kita jadikan sebagai ciri seorang ahli sunnah, loyal dan baroknya dia kepada dua ulama ini. Naam. Atau kita tambah yang ketiga, Syekh Ahmad An-Najmi. Naam. Dari dulu manhaj ahlu sunnah jelas. Mereka dipuji karena keberanian, kejantanan, kegigihan mereka dalam membela sunnah. Lalu ada orang-orang yang membenci, tidak senang dengan dia. Naam, ini ciri kalau dia itu min hizbiyin, dari golongan hizbiyin, bukan ahlu sunnah. Naam. Syekh Albani menyatakan, barang siapa yang membenci, mencela dua orang ini, maka tidak lepas dari dua keadaan. Imma jahil, imma sahibu hawa. Imma dia jahil atau pemilik hawa nafsu mubtadi'. Naam, dua orang. Ya. Makanya kita katakan, sekalipun mereka menyatakan memuji Syekh Bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, tidak sesuai dengan amalan mereka. Naam. Jangan tertipu. Di zaman-zaman seperti ini kita bisa menilai dengan ini tadi. Zaman fitan. Orang ikhwani, jamaah tablik, firqo-firqo sesat, sekarang ini semua berdalil dengan Syekh Bin Baz. Semua berdalil dengan Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Iya. Naam. Untuk menguji dia. Orang-orang ini tadi, silahkan tanyakan bagaimana loyalnya, kecintaannya terhadap Syekh Mukbil, Syekh Rabi, Syekh Ahmad An-Najmi. Tanyakan kepada mereka. Naam, mereka membenci. Karena ulama-ulama ini tadi selalu memberikan tahzir, selalu memperingatkan, selalu menjelaskan sunnah bid'ah. Tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh bid'ah. Selalu dijelaskan, dijelaskan terus sepanjang zaman. Ila yaumina hada, sampai hari kita ini. Tidak pernah berhenti. Sehingga dengan itu sebabnya dibenci oleh mereka ini tadi. Naam. Fahada ma'ruf. Naam. Belum lagi ciri-ciri yang lainnya. Naam. Sekalipun dia pergi ke Syekh Saleh Fauzan. Ya. Firanda. Bertemu dengan Syekh Saleh Fauzan. Firanda tidak menunjukkan dengan dia diterima oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa dia itu seorang salafi. Ya, tidak mesti. Naam. Seandainya Syekh Robi bertanya kepadanya, bagaimana engkau terhadap Syekh Robi? Seandainya Syekh Fauzan, ya, bertanya kepada Firanda, bagaimana engkau terhadap Syekh Robi? Firanda menyatakan, Syekh Robi mutasyaddid. Syekh Rabi mutasyaddid, orang yang terlalu keras, berlebihan, dan dia tidak memakai Syekh Rabi. Naam, dalam manhaj dia. Terus, bagaimana Syekh Saleh Fauzan terhadap Syekh Rabi? Syekh Fauzan memuji Syekh Rabi dalam manhajnya. Cukup bukti bagi antum, buka, baca kitab-kitab Syekh Rabi, yang diberi rekomendasi dan pendahulu kata pengantar oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan dalam banyak kitabnya Syekh Rabi. Itu bukti bahwa Syekh Rabi memuji dan merekomendasi manhaj yang ada pada Syekh Fauzan, merekomendasi manhaj yang ada pada Syekh Rabi. Nah, nah, ada taklim rutin yang diadakan di Pomala yang akan dibawakan Ustadz Syuhada dari Kendari. Siapakah sebenarnya dia? Betul ini. Ada taklim Syuhada dari Kendari di Pomala? Rutin. Hah? Nah? Rencana? Lah. Syuhada ini tidak jelas manhajnya. Ahlu syududat. Banyak ganjil-ganjilnya. Naam. Ya, dan termasuk yang ta'assub terhadap Ustadzul Qarnain. Ada beberapa hal yang ingin ana tanyakan. Semoga Allah menjaga antum. Wa iyyakum. Jazakumullah. Sejauh mana kalamnya para ulama terhadap Ustadzul Qarnain? Apakah ada ulama kibar yang sudah mengeluarkannya dari lingkup Ahlus Sunnah? Apakah yang menggabung di TV Ar-Raja dan pengikutnya Al-Hajuri sudah tergolong dalam kelompok 72 golongan? Subhanallah. Nah. Masalah mengeluarkan dari lingkup Ahlus Sunnah, wallahu alam, saya belum tahu. Naam, yang menjadi kepentingan kita adalah bimbingan ulama dalam mentahdirnya. Cukup. Adapun keluar dari Ahlus Sunnah atau tidak, bukan urusan kita, nanti urusannya ulama. Yang jelas, tidak mesti kalau masih Ahli Sunnah, tidak mesti dia, apa? Tidak, talazum, tidak saling mengharuskan bahwa kalau ditahdir itu berarti bukan Ahlus Sunnah. Nah, ya, Ahlus Sunnah juga bisa ditahdir, ditinggalkan majelisnya. Nah, kalau dia ditahdir dengan syubhat-syubhat, ada syubhat-syubhatnya. Tidak menghalangi ini. Tidak menghalangi tahdir keberadaan dia sebagai Ahlus Sunnah, tidak menghalangi tahdir. Nah, ya, ini keterangan para ulama, ma'ruf. Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, ma'ruf, na'am. Syekh Abdullah al-Bukhari. Tidak ada saling talazum. Na'am. Sudah dihukumi ulama tentang Hajuri dan tentang Ar-Raja oleh Syekh Bimba, oleh Syekh Rabi. Na'am. Dan masyayikh yang lainnya. Bahwa Hajuri adalah termasuk Haddadi. Haddadi itu hizbi. Haddadi itu hizbi. Ya, bukan Ahlus Sunnah. Orang-orang yang membelanya tidak mesti dia keluar juga dari Ahlus Sunnah. Tidak mesti. Tetapi tentunya ditahdir. Setelah ditegakkan nasihat-nasihat terus membela. Maka ditahdir, ditinggalkan karena berbahaya. Apakah dia juga keluar dari Ahlus Sunnah? Tidak mesti. Tidak mesti. Nah, kalau yang saya berani ya memberikan vonis, dan juga ini telah dilakukan oleh Ustaz Luqman Ba'abdu terhadap Asnur Hizbi. Nah, Asnur Muta'asib Maqid, ta'asub yang mendalam terhadap Yahya Al-Hajuri dari awal dakwanya sampai saat ini, terus dia ta'assub dan dia da'i, bahkan membantah di internet juga. Naam, sampai hari ini dia muta'assib dan dia tergolong ke dalam Hajuri. Naam, yaitu hizbi, bukan ahlus sunnah. Nah, adapun yang lainnya, wallahu alam, saya tidak tahu. Butuh proses yang lebih lanjut lagi untuk menilai inatnya dia, penyelewengan dan ngeyelnya dia, keras kepalanya dia. Naam, baru kemudian bisa diponis. Dalam masalah dakwah di pondok pesantren, siapa yang lebih baik mengatur apabila di pondok akan diadakan daurah? Adakah pimpinan pondok atau yang tinggal di kompleks pompes atau yang banyak sumbangannya kepada pompes? Atau yang mana sebenarnya sesuai tuntunan syariat yang bermanhaj lurus? Mohon arahan dan bimbingan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, yang menjadi pimpinan pondok, yang mengatur pondok adalah Ustaz. Jangan selain dari Ustaz. Merusak. Nah, bagaimana mau mengatur pondok? Dengan apa dia mau mengatur? Kalau tidak ada ilmunya. Yang memiliki ilmu itu Ustaz. Yang sudah pernah mengenyam ilmu di pondok pesantren. Nah, mengambil ilmu dari para ulama. Dialah yang diberi, dijadikan sebagai pimpinan yang mengatur. Nah, kalau yang mengatur ikhwa-ikhwa yang belum pernah, belum punya ilmu yang kokoh, belum punya kaidah-kaidah yang kuat, ini bikin fitnah. Bisa madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Karena pakai apa dia harus mengatur? Nanti pakai perasaan. Pakai apa namanya? Yang disenang ya menjadi temannya, yang tidak disuka menjadi yang dibenci, musuhnya. Bukan diukur dengan syariat. Ya, cinta benci itu diukur dengan syariat. Ini lebih soleh, ini lebih bertakwa, kita lebih cintai. Ini tidak lebih dicintai daripada dia. Nah, berloyal, beralwala wal baro di atas syariat Islam, bukan di atas perasaan. Ya. Kalau diberi tanggung jawab yang tidak memiliki kaidah yang kuat, nanti dia tidak bisa menimbang. Akhirnya dia membuat ya loyalitas berlepas diri di atas perasaan dan akalnya. Ya, di atas pribadi, bukan di atas syariat. Ini berbahaya, merusak. Naam, dan kemudian nanti berkahnya hilang sedikit demi sedikit. Tidak berkah. Naam. Jadi yang bertanggung jawab, yang menjadi pengendali adalah para ustaz. Jadi hendaklah mad'u dalam permasalahan-permasalahan dakwah selalu mengkompromikan, apa, mengkonsultasikan, mengkonfirmasikan dengan para ustaz. Jangan jalan sendiri. Nah, sudah banyak pengalaman yang terjadi. Benarkah pendidikan sebagian orang, ya kecuali saya tambahkan, kecuali kalau betul-betul ya sebagian dari para pengurus mendapati ustaz memiliki pelanggaran syariat. Ya. Kalau dia tidak mampu menasehati, dia telpon ustaz yang lain yang bisa memberikan nasihat kepada ustaz tersebut bahwa ini pelanggaran syariat, ini penyimpangan manhaj. Adukan kepada ustadz yang di atasnya, lalu dialah yang memberikan nasihat. Nah, itu jalan yang maslahah, insya Allah. Nah, jangan langsung membantah, ya ustadznya. Nah, ini berbahaya. Nanti ustadznya tidak bisa menerima, ya. Akhirnya terjadi keretakan hati. Ya, sebaiknya disampaikan kepada ustadz yang lainnya. Nah, yang bisa menyampaikan nasihat tersebut. Benarkah pendidikan sebagian orang ada yang mewajibkan muwazah? Sudah, ya. Nah. Bagaimana hukum menabung di bank muamalat atau bank syariah yang lainnya? Tidak ada bank syariah di Indonesia sini. Ya, tidak ada yang syar'i. Semuanya mukhalafah syariah. Kalau mau menabung, na'am, ini karena pertimbangan maslahat madarat. Kalau tidak menabung, madaratnya lebih besar. Ya, kalau disimpan sendiri di rumah, bahaya, pencuri banyak. Na'am, dan tidak pernah merasa aman. benar. Ya, di negeri kita ini pencuri sangat banyak, apalagi di daerah kami di sana di pondok. Ya. Boleh dikata dalam setiap bulan berkali-kali pencuri. Kadang-kadang setiap malam, beberapa malam itu pencuri berturut-turut. Nah, di daerah kita di sana di Kendari, di Poasia, banyak sekali pencuri. Nah, maka di zaman-zaman seperti ini tidak aman menyimpan uang sendiri, tapi masukkan di bank. Jangan ambil bunganya. Bunganya jangan diambil. Nah, kalau susah untuk menghitung-hitungnya, sudah setiap masuk uangnya 1 juta sumbang 50 ribu. Sudah lebih itu insya Allah. Niatkan, ya ini bunganya sudah untuk membersihkan uang itu. Kalau 10 juta, ya dibanyak-banyakin sedikit. Mungkin 200 ribu. Ya, supaya menyumbang juga. Nah, ada orang subhanallah tidak pernah menyumbang. Iya, diberi rezeki oleh Allah 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tidak pernah menyumbang. Karena dia mengikuti kebutuhannya. Kalau kebutuhan tidak pernah habis, tidak pernah cukup. Harus dipaksakan, sempatkan dapat uang 1 juta, sumbang 50 ribu. Alhamdulillah. Ya, dapat uang 10 juta, sumbang 100 ribu, 200 ribu. Alhamdulillah. Kalau 1 juta, lebih bagus lagi. Nah, bagaimana hukumnya makan rezeki dari hasil kerja bank? Sudah tadi. Riba wajib orangnya keluar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita meminta kepada seseorang untuk membelikan kita suatu barang, dia kontan di toko, kemudian kita mencicil barang tersebut dengan dia, dan dia mengambil keuntungan, labas. Tidak masalah. Dia kontan di toko, lalu dia jual kembali. Apa bedanya dengan penjual? Hah? Nah, mungkin pertanyaannya ini lebih tepat dengan orang yang tukang kredit, ya, mengambil barang di toko atau sepakat dulu dengan pembeli, dia belum beli barang tersebut, masih di toko, dia kasih lihat gambarnya, mau beli lemari, mau beli kulkas merek ini, harganya sekian juta, sepakat, iya, mari kita ke toko, akhirnya sama-sama pergi di toko. Naam, ya, di toko harganya 1 juta cash. Dia tadi memberi harga 2 juta cicil. 2 juta cicil. Nah, maka jual beli yang seperti itu disyaratkan at-taharruz. Hendaklah barang tersebut dimasukkan dulu ke kandangnya dia. Dibawa dulu ke rumahnya. Ya. Baru kemudian diantarkan kepada pembelinya. Jangan langsung ambil dari toko, langsung antar ke tempatnya dia, tempatnya pembeli. Naam. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tabi' ma laisa indak kepada sahabat Hakim Ibnu Hizam. Ya, jangan engkau menjual apa yang bukan milikmu. Nah, itu belum menjadi milik. Miliki dulu baru jual. Nah, maka bawa dulu di rumahmu, ya, sehingga sudah menjadi milikmu, baru jual sama dia. Sekalipun engkau membeli dari toko dengan cara cicil, ya, dengan cara kredit, tidak langsung kontan di tokonya. Itu kalau kau sebagai penjual, tapi kalau sebagai wakil saja, sebagai wakil, wakil ini bukan pemilik barang, wakil, ya, penjual mewakilkan kepada si A, jualkan kulkas saya, lemari saya. Bagaimana kesepakatannya? Harga dari saya 10 ribu, 1 juta. Kalau antum mau menambah 100, 1 juta, 100 ribu, 200 ribu silahkan. Tidak ada masalah. Nah, lalu dia menawarkan kepada orang. Fala ba'as. Ini tidak masalah. Ini namanya wakil. Ya, dia sudah diwakilkan. Jadi tidak masuk dalam hadis menjual apa yang bukan miliknya. Tidak masuk. Nah. Bagaimana dengan menjual barang dengan dua harga, beda cicil dan kontan? Ya, ini perselisihan di kalangan ulama dan Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani berpendapat tidak boleh menjual barang satu barang dengan dua harga, kontan sekian, cicil sekian. Ini ijtihadnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullah. Adapun ulama kuthur wal jumhur, kebanyakan ulama termasuk Lajnah Daimah dan para ulama-ulama yang lainnya di Saudi Arabia, naam, berpendapat boleh jual beli dengan dua harga, kontan sekian, cicil sekian. Yang penting tidak ada syarat-syarat ribawiyah. Naam, yang penting tidak ada syarat-syarat ribawiyah. Ya. Kalau kontan 1 juta, kalau cicil 2 juta. Labas. Tidak masalah. Naam. Yang dilarang adalah dua harga yang berbentuk inah. Dua kali jual. Apa itu inah? Yang Rasulullah menyatakan, idza tabayatum bil inah. Kalau kalian telah jual beli dengan cara inah, riba. Yaitu para ulama mencontohkan, seseorang yang datang ke penjual toko, seorang pemilik toko, ya misalnya tip. Saya datang ke penjual di toko, penjual tape. Saya ini butuh uang. Butuh uang 1 juta. Tidak mungkin ada yang mau kasih pinjam saya. Di zaman sekarang meminjamkan uang orang itu sulit. Iya. Nah, akhirnya saya ke toko. Saya katakan kepada penjual toko, berapa harganya tape ini? Si penjual toko itu mengatakan, 800 ribu. Ya. Maka saya beli. Atau si penjual toko itu menyatakan 1.200. 1.200.000. Saya beli. 1.200.000. Lalu saya katakan kepada si penjual itu, saya jual kembali sama kamu. Tape yang saya beli 1.200.000. Saya jual 1 juta saja. Dia kasih saya uang 1 juta. Cash. Ya. Saya berutang berapa tadi? Hah? 1.200.000. Ya kan? Kan harga tape-nya 1.200.000. Ya, saya beli utang. Utang 1.200.000. Tiba-tiba saya langsung jual kembali kepada si penjual tape. Saya jual 1 juta saja. Kontan. Nah, si penjual itu memberi saya uang 1 juta. Diambil kembali tape-nya. Tadi kan saya berutang dengan dia 1.200.000, ya? Hah? Saya dapat uang kontan 1 juta. Tapi saya berutang berapa? 1.200.000. Berarti sama dengan saya meminjam uang 1 juta, nanti saya bayar 1.200.000. Iya kan? Tapi dipoles dengan jual beli inah. Dengan cara dikesankan bahwa ini jual beli, bukan pinjam meminjam. Ya, ini namanya inah. Nah, ini yang dilarang. Ya, bukan yang dilarang jual beli kalau kontan sekian, cicil sekian. Nah, sekalipun sebagian ulama menyatakan yang dilarang itu adalah cicil sekian, kontan sekian, beda harganya. Tapi pendapat yang lebih kuat, jumhur ulama, ya itu boleh. Nah, yang dilarang adalah dengan model inah tadi. Difahami ini insyaAllah. Nah, Sehingga kalau mau beli barang, ikhwan menjual dengan cara cicil, juga dengan kontan. Ya, saya menjual pakaian. Ya, kalau kontan 100.000, kalau antum cicil 150.000. Labas. Tidak masalah. Silakan dia memilih mau yang cicil atau mau yang kontan. Nah, ini pendapat yang lebih kuat yang membolehkannya. Wallahu alam bisawab. Bila kita meminjam uang pada seseorang tanpa syarat, tapi dengan kerelaan kita sendiri, saat mengembalikan uang tersebut kita lebihkan. Bagaimana pula jika bawakan barang-barang lain seperti kue dan lain-lainnya? Kalau masalah kue dan lain-lainnya, ini mungkin sudah jadi kebiasaannya ya. Biarpun tidak meminjam, sudah biasa dia memberi kue, memberi makanan, labas. Ya, tapi kalau memberi uang itu tidak pernah dia beri uang, tiba-tiba karena ada hubungan pinjam-meminjam, ya, dia meminjam uang 200.000, karena ada sebab hubungan ini, akhirnya dia kembalikan 300.000. Dia lebihkan 100.000 karena saudaranya tadi berbuat baik, yaitu meminjamkan dia uang 200.000. Sekalipun tanpa ada perjanjian sebelumnya, tetap 100.000 itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Karena keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu qardin yajurru ila naf'in fahuwa riba, semua bentuk pinjam meminjam yang menyeret kepada manfaat maka itu riba. Na'am, wa ma zada min istiqrar fahuwa riba. Apa yang lebihnya dari pinjam meminjam maka itu riba. Umum. Berarti semua bentuk kelebihan yang kita kembalikan dari pinjaman kita tadi, maka hukumnya riba. Naam. Ya, beda hukum pinjam-meminjam, beda hukum sedekah, tolong-menolong, tanpa ada hubungan dengan pinjam-meminjam, ini beda. Nah, ini jelas-jelas ada hubungan, sekalipun tidak ada perjanjian di awalnya. Ya, sebagian mengatakan kalau ada perjanjian di awalnya, baru tidak boleh. Yaitu si peminjam mensyaratkan, kalau kamu pinjam sama saya 200.000, saya syaratkan kembalikan 300.000. Ini baru riba. Tapi kalau si peminjam tidak mensyaratkan, lalu kemudian yang meminjam mengembalikan lebih, maka itu tidak mengapa. Itu salah satu pendapat. Ya, maka ini lemah. Naam. Karena keumuman hadis. Ya, keumuman hadis. Kita katakan bahwa kenapa antum membayar lebih 100.000? Apa sebabnya? Mesti dia menjawab sebabnya karena dia meminjamkan saya uang 200.000. Ya kan? Ya. Coba seandainya dia tidak meminjamkan antum uang 200.000. Apakah antum mau bersedekah pada dia 100.000? Hah? Jawab. Nah, lain kalau sudah kebiasaannya. Dia sudah biasa memang beri orang itu, menyumbang. Ya. Dan biasa bersedekah 100.000 dengan orang tersebut. Nah, suatu hari dia pinjam uang sama orang tersebut. 200.000. Dia kembalikan 300.000. 100.000-nya itu sedekah saya. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah biasa bersedekah. Bukan hubungannya karena sebab dia pinjamkan. Nah, tapi kalau hubungannya sebab dia pinjamkan, maka keumuman hadis menghukumi bahwa itu riba. Dalam hal pinjam meminjam tidak boleh mengambil lebih-lebih. Naam. Ya, ini bagus pertanyaannya. Ya. Dan ini penting untuk di zaman-zaman seperti ini. Saya bacakan. Saya merasa masih sebagai orang awam walaupun sudah bertaklim, mengikuti majelis taklim salafi, dan merasa belum paham betul dengan perpecahan di kalangan salafiyin. Sikap saya selama ini tidak ikut-ikutan mentahdir sebagaimana ustaz mentahdir sebagian ustaz, dengan prinsip lebih selamat jika saya menyibukkan diri saya dengan thalabul ilmi. Bolehkah saya diam, tidak loyal kepada siapapun? Saya ingin fokus pada diri saya sendiri dan pada keluarga saya sendiri untuk memperbaiki diri. Naam, jazakumullahu khairan ya atas pertanyaannya. Maka kalau benar adanya, naam, seperti yang tersebut di dalam pertanyaan ini, bahwa dia tidak mendengar, naam, permasalahan-permasalahan syubhat ini, ya, dia sibuk dengan ilmu, naam, ya, misalnya dengan seorang ustadz yang tidak bermasalah, ya, sibuk dengan ilmu dengan ustadz yang tidak bermasalah, tapi dia tidak mau sibuk-sibuk mengurus tahdir, sibuk mengambil ilmu. Nah, maka kita katakan yang seperti ini bagus, labas, karena dia mengambil ilmu kepada ustadz yang sudah benar, lurus manhajnya, labas, sibuk dengan ilmu. Ya, jangan. Naam. Mengurus ya perkara-perkara fitnah, sibuk dengan ilmu. Naam, tetapi ya masalahnya, kalau masalahnya tempat kamu mengambil ilmu adalah ustadz yang bermasalah, nah ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita diamkan. Mesti antum akan mendukung dan membela ustadz tersebut. Ya, nantinya. Maka kita menjelaskan bahwa antum jangan ambil ilmu kepada orang yang ditahdir. Itu wajib untuk kita jelaskan. Ya, wajib untuk kita jelaskan. Jangan ambil ilmu kepada orang yang ditahdir. Nah, tidak boleh antum menyatakan saya tetap tidak mau sibuk saja saya dengan ilmu. Saya tidak mau bersentuhan dengan itu. Saya mau sibuk dengan ilmu. Tidak boleh. Kewajiban kita harus memberitahu kepada antum dalam mengambil ilmu kepada guru yang jelas, yang tidak ada tahdir dari ulama. Itu kewajiban. Tidak mungkin kita diam dan membiarkan. Tapi kalau mengambil ilmunya sudah kepada ustadz yang lurus, yang manhajnya labas, insya Allah sibuknya engkau dengan ilmu nanti akan mengetahui permasalahan-permasalahan dan akan kokoh dengan manhaj yang akan diajarkan oleh ustadz tersebut. Naam. Ya. Jadi perlu dirinci. Naam. Dan biasanya juga yang mengaku-ngaku seperti ini ternyata tidak benar. Ternyata dia juga sibuk-sibuk melakukan pembelaan-pembelaan. Sibuk dengan ilmu. Padahal dia juga bikin-bikin syubhat, membela-bela. Naam, biasanya seperti itu. Jadi tidak boleh seorang dai membiarkan dengan alasan dia saya mau sibuk menuntut ilmu, saya tidak mau urus ini. Dia tahu bahwa yang mengajarkan ilmu orang ini adalah orang yang banyak syubhatnya. Tidak boleh. Harus kita kasih tahu. Harus beritahu, jangan ambil ilmu, pergi ke ustadz ini. Jangan ke situ, berbahaya. Itu jelas. Tidak boleh diam. Naam, tidak boleh membiarkannya. Kalau suaminya taklim dengan yang ditahdir, nasihati suaminya. Nah, dinasihati dengan baik. Dibujuk-bujuk. di tempat kami tidak ada sekolah yang bermanhaj salaf. Bolehkah menyekolahkan anak di sekolah yang diasuh Wahda Islamiyah? La. Tidak boleh. Naam. Atau sekolah umum, tidak boleh. Sabar, didik sendiri di rumah. Naam. Sabar, didik sendiri di rumah. Ya, tidak boleh menghalalkan segala cara. Dibawa di Wahda atau dibawa di sekolah umum, diajar menyanyi, ya, diajar macam-macam yang menyelisih syariat. Taib. Yang terakhir ini. Saya sholat lail 2 rakaat. 2 rakaat setelah berlalu 4 rakaat. Ketika saya sholat pas rakaat kedua, saya lupa tahiyat. Saya langsung berdiri ke rakaat ketiga. Dengan merubah niat saya menjadi sholat witir 3 rakaat. Apakah ini dibenarkan? La. Nah, niat pertama itulah yang sah, itu yang berlaku. Ya, di pertengahan ibadah sebelum berakhir, ya, kemudian merubah niat, ya, dalam ibadah sholat ini, maka tidak dibenarkan. Naam. Ya, lanjutkan niat yang pertama, selesaikan. Ya, dengan cara kalau salah, dengan cara sujud sahwi. Ya, ada sudah ada tuntunannya. Kalau lebih 1 rakaat, ya sujud sahwi. Naam. Tergantung sebelum salam atau setelah salam. Tergantung dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama bentuknya, maka wajib kita mengikutinya sebelum salam atau setelah salam. Ya. Pernah Rasulullah 2 rakaat salat duhur lebih 1 rakaat, 5 rakaat. Ya. Maka sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa tahiyat pertama. Lupa tahiyat pertama langsung berdiri. Ya. Rasulullah salat sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat dalam hadis Dzulyadain. Ya. 4 rakaat jadi 2. Naam. Maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau sama kejadian-kejadian ini, maka wajib mengikuti sunnahnya Rasulullah sebelum atau sesudah salam. Tapi kalau bentuknya tidak ada kejadiannya di zaman Rasulullah, para ulama menyatakan boleh memilih sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Silakan pilih. Nah, ini pendapat yang paling kuat insyaAllah ta'ala. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah. Setelah kita witir, bolehkah kita kembali melakukan salat lail 2 rakaat supaya bisa cukup 11 rakaat? Boleh. Labas. Mengakhirkan witir hukumnya sunnah. Naam, sunnah. Kata Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum al-witr. Jadikanlah akhir salat witir, salatmu adalah witir. Naam, kata-kata perintah di sini tidak wajib, dipalingkan. Menjadi sunnah oleh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah beliau melakukan witir, melakukan lagi salat 2 rakaat. Ya, membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Naam, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beristinbat dari sini bahwa menjadikan salat witir itu terakhir hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga orang yang belum selesai salat lailnya 11 rakaat masih tertinggal 2 atau 4 rakaat, dia witir bersama imam, lalu dia pulang menambah menjadi 11 rakaat, maka itu boleh. Tidak perlu lagi dia witir. Tidak perlu lagi dia witir. Tidak boleh mengulangi witir sampai 2 kali dalam 1 malam. Ya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah adalah dari syaitan dan dari saya pribadi. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan dengan segala permohonan maaf dan jazakumullah khair, ucapan terima kasih kepada antum sekalian, saya memohon pamit kepada antum, naam, untuk kembali bersafar ke Kendari insyaallah. Naam, apakah setelah ini atau kami akhirkan di malam hari, naam, sesuai dengan kondisi dan keadaan insyaallah. Sekali lagi saya mengucapkan kepada antum sekalian, jazakumullahu khairan wal afu minkum atas segala khilaf yang ada di dalamnya. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.